Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang. Dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Selalu dimana